Ya Allah, sungguh aku sudah senang sekali ngelihat kondisi teman-teman aku ada yang di paradise dan berbagai level surga. Dan aku sangat sedih ketika mendengar kabar bahwa teman aku ada yang masih di neraka. Ya Allah, aku gak enak makan ya Allah, serius. Aku gak enak istirahat. Sampai engkau ampuni dosa teman aku itu. Sampai engkau bersihkan dia ya Allah. Sampai engkau naikkan derajat dia ke surga ya Allah. Aku gak bisa makan. Aku gak enak meskipun aku di surga. Karena itu Allah perintahkan kepada malaikat, ya, ambillah temannya orang soleh ini. Karena orang soleh ini memberi syafaat, memberi pertolongan, memberikan keringanan.